Kan ku kembali ke masa Aku bisa telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku. Bila hariku tanpamu, segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku aku paksa. Rasanya tak berpihak pada kita. Takkan ku terima cinta. sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Sisa rasa di dada, kisah tipu pada dirimu. Bukannya aku tak mau tunjukkan itu, ku hanya ingin melihat perjuanganmu. Ku tak mau kau jadikan sesaatmu menghindari luka masa lalu. Tak ingin seperti dulu. Yakinkanlah sayangku, buktikanlah cintamu, cintamu. Buatku tak bisa jauh, jauh dari dirimu, dirimu. Pecahkan hatiku yang beku. Perjuanganmu, ku tak mau kau carikan sesaatmu. Menghindari luka masa lalu, tak ingin seperti dulu. Yakinkan sayangku, buktikanlah cintamu, cintamu. Buatku tak bisa jauh. Dia yang pertama. dari kisah yang sama.